Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Rabu siang 27 Syawal 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya, dan dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon maghfirah kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Para bisa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekarang berada di tengah-tengah kegiatan Ad-Daurah Syar'iyah, kajian Islam intensif untuk para da'i dan mubalik se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib yang ada di Surabaya, bekerjasama dengan Markaz Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang berada di Yordania. Dan ini langsung dari Trawas Mojokerto di Villa Blessing Hill. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu saingi kawanmu. Jangan sinis dulu dengan tema ini, jangan su'udzan dulu dengan tema ini. Maka tema ini sebenarnya adalah ingin mengingatkan kepada kita tentang yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dalam kebaikan di zaman sekarang bukan hanya orang kaya yang berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta. Bukan hanya orang, bahkan sampai derajat orang miskin pun berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Bahkan bukan hanya orang-orang umum yang mungkin jauh dari agama, yang mungkin belum maksimal orientasinya akhirat, tetapi kadang-kadang ya, di zaman sekarang orang-orang yang sibuk menuntut ilmu, orang-orang yang bahkan sibuk mungkin sibuk berdakwah, sudah mulai tergoda dengan harta. Sudah mulai dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruahnya harta, rumah mega, mobil mewah, harta yang bertumpuk, ya. Maka ini sebenarnya nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat At-Takatsur ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur. Artinya memperbanyak harta itu melalaikan kalian. Berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta, saling saing menyaingi dalam memperbanyak harta melalaikan kalian. Coba perhatikan, sekarang saya ingin membaca beberapa atau apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Tafsir Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala, syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha. Artinya, menyibukkan kalian kecintaan terhadap dunia, kenikmatan dunia dan keindahan dunia, an talabil akhirah wa ibtigha'iha, dari mencari kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, harta yang melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, bertumpuk-tumpuk, apalagi nanti ditambahi dengan popularitas, kemana-mana difoto orang, kemana-mana di shoot orang, kemana-mana mungkin, ya begitulah. Maka ini menyibukkan kalian dari apa? Dari mencari akhirat, mencari pahala yang ada di akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta jaa bikumul mautu wa zurtumul maqabir. Dan hal seperti itu terus-menerus terjadi pada diri kalian sampai datang kematian dan kalian akhirnya mengunjungi kuburan. Wa zurtum min ahliha, dan kalian akhirnya sebagai penghuni kubur. Maka di sini sebenarnya ayat ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap berlomba-lomba saling saing menyaingi dalam perihal harta. Dia rumahnya mega sekian, tanah harta tanah luasnya sekian, mobilnya mereknya ini, kemudian dan semacamnya. Ya. Kemudian hati-hati. Makanya perhatikan, di sini ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Seperti misalkan riwayat dari Zaid Ibnu Aslam dari bapaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alhaakumut takatsur ay anit ta'ah." Artinya, berlomba-lomba mengumpulkan harta melalaikan kalian. Melalaikan dari apa? Dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Ai hatta ya'tikumul maut, sampai datang kematian kepada kalian. Coba perhatikan lagi penjelasan yang menarik dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Makna dari alhaakumut takatsur, mengumpul-ngumpulkan, itu telah melalaikan kalian, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya'ni fil amwali wal aulad, yaitu di dalam perkara harta dan anak, saling berbangga-bangga, saling saing menyaingi, ya, saling lomba melombai, saling mendahului dalam perihal harta. Maka ini sudah sebuah hal yang merupakan sifat buruk manusia yang Allah tetapkan di dalam diri setiap insan, setiap makhluknya dari manusia. Maka itu sulit untuk dihindari. Makanya pada pertemuan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, sebenarnya yang harus disaingi itu dalam perihal apa? Yang harus saling dahulu mendahului itu dalam perihal apa? Itu yang harus kita bahas. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada penemuan menarik, subhanallah. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, at-takatsur, saling melomba-lomba menyaingi satu dengan yang lain dalam perihal harta, kemegahan dunia, keindahan kemilaunya emas dan perak, ya, kemegahan, kemewahan alat transportasi ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20 juga. Lihat, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah annama. Di sini adalah kata yang menunjukkan kepada al-hasr wal-imtina, yaitu kata yang menunjukkan kepada diterbatasnya dan terhalangnya dari yang lain. Artinya dunia di dalamnya cuma main-main, melalaikan, perhiasan, tafakhur, saling menyombongkan di antara kalian, takatur, saling mendahului satu dengan lainnya, menyaingi satu dengan lainnya, memperbanyak satu dengan yang lainnya. Si Fulan sudah punya rumah satu, kemudian masa saya belum punya rumah, kemudian si Fulan punya rumah dua, saya baru punya satu, bahkan mungkin nanti si Fulan baru punya istri, punya istri satu, ya. Nah, ini mungkin tidak terlalu bermasalah karena itu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah takatsur dalam perkara harta, ya. Saling menyombongkan satu dengan yang lain. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya perhatikan baik-baik bahwa ternyata sifat takatsur, saling menyaingi satu dengan yang lainnya dalam perihal harta, kemegahan dunia, itu adalah sifat makhluk-makhluk terlaknat. Siapa dia? Karun. Ya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 78, "Innama utitu 'ala 'ilmin 'indi." Sesungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Kemudian juga lihat sifat Fir'aun, ternyata juga takatsur dalam perihal harta. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 sampai 56, ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, wahai kaumku, bukankah aku yang memiliki kerajaan dan kekuasaan Mesir, dan ini sungai-sungai mengalir di bawahku, ini kuasaku. Lihat, dia berlomba-lomba saling menyaingi dengan rakyatnya dalam perihal harta. Jadi takatsur, sifat buruk makhluk-makhluk terlaknat ternyata, subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Takatsur, sekali lagi saya ulangi, takatsur, saling memperbanyak, saling menyaingi satu dengan yang lain dalam perihal harta adalah sifat buruk makhluk-makhluk terlaknat, di antaranya Karun, Fir'aun, kemudian juga orang-orang musyrik dari kaum Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 73, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nabiyyan. Artinya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, maka orang-orang yang kafir akan mengatakan, orang-orang yang kafir akan mengatakan, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, ayyul fariqain khairun maqaman, siapakah di antara dua kelompok ini yang lebih baik kedudukannya, yang lebih mantap dunianya, wa ahsanu nabiyyan, dan yang lebih baik panggilannya, popularitasnya, subhanallah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita perhatikan takatsur di dalam perihal harta, di dalam perihal kemegahan dunia, itu adalah kebiasaan makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya ingin mengajak sekarang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita takatsur di dalam perihal kebaikan. Ya, saling menyaingi dalam perihal kebaikan. Coba perhatikan sekarang ayat-ayat yang saya sebutkan, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyaingi kawanmu dalam perihal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikullin wijhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan setiap orang wijhatun huwa mu'alliha, arah yang ia akan menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kalian berada, maka Allah akan mendatangi kalian seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang kita jadikan inti pendalilannya adalah fastabiqul khairat. Dimanapun kita berada, istabiqul khairat. Apapun fungsi Anda di masyarakat, istabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba, tapi saling menyaingi, tapi saling dahulu mendahului, tapi dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan al-khairat, a'malul khair, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian, lihat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan saling menyaingi, berlomba-lomba, saling dahulu mendahului dalam perihal kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang beriman yang bertakwa. Lihat, Anda jika mengaku diri Anda sebagai orang beriman dan bertakwa, maka lihat sifat ini ada enggak di dalam diri kita. Siap? Perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Artinya, orang-orang yu'tuna ma ataw, diberikan apa yang diberikan kepada mereka. Artinya orang-orang yang beramal saleh, akan tetapi hati mereka di dalam gemetar, takut. Ya. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apakah amalan mereka di sisi Allah diterima atau tidak? Maka siapa mereka ini? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut, saling menyaingi dalam kebaikan tersebut. Coba perhatikan lagi sebuah hadis yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan sudah diperintahkan oleh Allah, berarti perintah tersebut menunjukkan kepada kewajiban, dan tidaklah kewajiban tersebut turun jadi sunnah kecuali dengan dalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji bahwa orang yang beriman dan benar-benar bertakwa adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin min dunya." Bersegera kalian beramal, ayo berlomba-lomba dalam beramal sebelum datang hal-hal yang genting, keadaan-keadaan yang genting. Gimana itu keadaan-keadaan yang genting? Ya, ujian yang begitu banyak, ujian syahwat, ujian syubhat, ujian dalam perihal harta, ujian dalam perihal jabatan, ujian dalam perihal popularitas, ujian di dalam perihal wanita. Sebelum datang hal-hal yang genting, yang terlipat-lipat seperti lipatan pada gelap malam yang tidak terlihat. Akibatnya, seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena menjual agamanya untuk kepentingan secuil dunia. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah beramal. Saingi kawanmu dalam amal saleh. Saya jadi ingat, tentunya ini ini kajian sebenarnya yang memberikan masukan ini adalah ketika kita mengikuti kajian Syekh Ustaz Dr. Ibrahim bin Amr Ar-Ruhaili hafizahullah taala, guru besar Madinah. Beliau menyebutkan bahwasanya nafis akhaka fil umur fi umuri akhirah. Artinya, saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Wala tunafisu fi umuri dunia. Jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Ya, punya rumah mega, mobil mewah, jabatan tinggi, ketua ini, jadi direktur ini. Ya, nafis akhak fi umuril akhirah. Artinya, saingi kawanmu dalam perkara-perkara akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita perhatikan hadis yang lain yang menyebutkan akan hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadisnya dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun gharib, dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti kita sebutkan maknanya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal sab'an. Artinya, bersegeralah beramal sebelum datang yang tujuh. Artinya sebelum datang tujuh perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan aw mardan mufsidan aw haraman muqtadan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa sharru ghaibin yuntazar aw as-sa'atu fa as-sa'atu adha wa amar. Sebelum datang tujuh perkara. Tujuh perkara tersebut adalah apa? Kefakiran yang melupakan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fakir, dia senantiasa mencari rezeki untuk menutupi kefakirannya, yang akhirnya dia susah untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekayaan yang melampaui batas, yang akhirnya dengan kekayaan tersebut akhirnya seseorang sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sakit yang merusak dia untuk beribadah kepada Allah, memberatkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tua yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah-ibadah sebagaimana dia tatkala muda. Kemudian yang kelima, atau kematian yang sudah dipersiapkan. Semua dari kita akan mati. Yang keenam, atau dajjal. Yang mana dajjal adalah sesuatu yang gaib sampai saat ini, dan dia adalah sesuatu yang gaib yang sangat buruk untuk ditunggu. Yang ketujuh, yaitu hari kiamat. Kapan lagi beramal kalau sudah masuk ke dalam hari kiamat? Maka jangan sampai datang yang tujuh ini. Allah, ayolah segera beramal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sekarang saya ingin menyebutkan sebuah pemandangan menarik yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bagaimana sebenarnya menyayangi kawan. Tapi ingat sekali lagi, dalam kebaikan. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sebutkan kejadian menarik, saya ingin menyebutkan dalil-dalil lagi yang menunjukkan bahwasanya semestinya kita beramal. Ayo beramal, saling dahulu mendahului di dalam amal, bukan di dalam permasalahan hasad, dengki, iri, ini si fulan kenapa begini, kenapa saya tidak begini, kenapa saya enggak. Kenapa dia lebih banyak hartanya sedangkan saya lebih sedikit? Kenapa dia lebih banyak pengikutnya sedangkan saya sedikit? Kenapa dia lebih masyhur sedangkan saya tidak? Tidak. Tetapi dalam perkara akhirat. Coba perhatikan ayat yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Ayat ini masukkan juga ke dalam dalil tadi. Dalil-dalil dari Al-Quran yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya menunjukkan kepada kewajiban untuk berlomba-lomba dalam beramal saleh. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah. Sabiqu bukan sabaku. Ya, mendahului, bukan. Sabiqu artinya berlomba-lomba. Ada mufa'alah di sana. Ada saling mendahului satu dengan yang lainnya. Ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan. Lihat, bukan rumah, bukan harta, bukan alat transportasi, bukan uang, bukan emas, bukan perak, bukan kedudukan. Sabiqu ila maghfirah, dahuluka, saling mendahului dalam menggapai ampunan Allah. Maghfirah wa jannah, ya, dan maghfirah dari Rabb kalian dan surga. Arduha ka'ardis samai wal ardh, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Ya. Jangan malah terputus dari beramal karena mungkin ada satu dan lain hal. Tidak. Orang beriman tidak begitu. Ya. Nanti saya akan sebutkan potret yang sangat menarik, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi inspirasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Salah satu pelajaran menarik adalah tanda orang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam amal saleh, di dalam akhirat oriented, di dalam tujuan akhirat. Berlomba-lomba di dalamnya. Itu tanda orang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang sangat signifikan. Kemudian Allah pelajaran menarik juga. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya ada jajaran orang-orang beriman. Misalkan dijajar dalam satu garis skala. Sama. Ternyata yang beramal saleh, yang berlomba-lomba saling menyaingi satu dengan lainnya dalam amal saleh, dia diangkat skalanya. Itulah karunia Allah. Maka minta kepada Allah agar sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Fala tada'anna dumura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan pernah tinggalkan sekali-kali setiap setelah selesai salat. Tentunya di sini terjadi perbedaan pendapat apakah setelah sebelum salam atau setelah salam. Untuk mengucapkan ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepada-Mu. Bersyukur kepada-Mu. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepada, berlomba-lomba dalam beribadah. Ini pelajaran menarik dari kata-kata dari firman Allah tadi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Merupakan karunia Allah ketika kita terjadi persaingan dalam amal saleh. Maka siapa yang ingin menyaingi kawannya dengan yang lainnya dalam amal saleh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallah dzul fadlil 'adzim. Allah Maha luas karunianya. Ayat yang lain yang menunjukkan akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal itu, apa hal itu? Yaitu khitam misk, surga yang indah tiada tara. Saya pesan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda mendengar seorang ustaz, kiai, mubalig apapun yang menceritakan tentang surga, maka ingatlah bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Annal jannah la khatara laha." Surga tiada tara, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibisikkan dalam hati. Wa fi dzalik, di dalam hal itu menggapai surga beramal saleh. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang-orang yang saleh, hendaknya mereka saling mendahului untuk mendapatkan itu. Dalam apa? Dalam perihal mendapatkan surga. Dalam apa? Dalam perihal akhirat oriented. Dalam apa? Dalam perihal menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam perkara dunia, ingat ya. Saingi kawanmu dalam, bukan dalam perkara dunia. Sekarang saya ingin menyebutkan cerita, dan mungkin dengan cerita ini saya akhiri kajian. Perhatikan baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dua aktor dalam cerita ini. Yang pertama yaitu manusia yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, manusia ini. Siapa beliau? Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurashi, yang kita kenal sekali dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arallah. Awalun nasi minar rijali islaman. Seorang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Sekarang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, aktor kedua siapa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, yang kita kenal dengan Umarul Faruq, Al-Khalifah Ar-Rashidah Al-Thaniyah, Khalifah Rashidah yang kedua. Setelah 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam, maka masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam, dan akhirnya menjadi min khairin nas ba'dal rusuli wal anbiya. Setelah para rasul, para nabi, beliau berdua ini adalah yang paling utama dari para manusia. Lihat cerita-cerita yang menarik di dalam perkara saling saing menyaingi dalam kebaikan. Saling dahulu mendahului kawannya dalam kebaikan. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq wa wafaqa dhalika 'indi malan. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita untuk bersedekah, dan pada saat itu aku memiliki, mendapatkan harta. Artinya ada bekal untuk bersedekah, ada bekal untuk mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Fakultu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku pasti bisa menyaingi Abu Bakar, karena aku sama sekali satu hari pun tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Lihat, ingat. Tetapi dalam apa? Dalam kebaikan, dalam sedekah, dalam beramal saleh. Kemudian qala fajitu bin Sumali, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pun membawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan setengah dari hartaku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar bin Khattab, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar bin Khattab dengan mudah beliau menjawab, "Mithlahu, aku tinggalkan setengahnya. Karena setengah aku bawa ke sini, setengahnya untuk istri, anak-anak dan keperluan keluarga." Maka faja'a Abu Bakrin As-Siddiq bikulli ma 'indahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan kul ma'indah. Kul min aqwa siyagil umum. Kata kullu dalam bahasa Arab itu adalah termasuk kata yang menunjukkan kepada keseluruhan yang paling kuat dalam bahasa Arab. Apalagi setelahnya ada ma, ismul mausul, yang menunjukkan kepada keumuman dengan seluruh harta yang dia miliki. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Abqaitu lahum Allah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Seluruh hartaku di sini kutinggalkan untuk anak istriku, Allah dan Rasulnya. Apa yang akan menjawab? Pelajaran menarik dari hal ini. Lihat begitu kuat dan begitu yakin sikap Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Begitu yakin beliau meninggalkan anak istrinya perkara dunia, tidak, tetapi beliau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ingatlah cerita menarik juga, Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i terkenal yang disebut-sebut sebagai Khalifah Rashid Al-Khamisah, pemimpin kaum Islam, khalifah yang kelima yang paling makmur. Ketika beliau meninggalkan anaknya yang 11 dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, taraktu lahum taqwallah, aku tinggalkan mereka, kepada mereka takwa kepada Allah. Kenapa? Karena dengan meninggalkan Allah dan Rasul, meninggalkan ketakwaan kepada keluarga, mereka tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Allah, meninggalkan keluarga yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan keluarga yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Maka kata Umar bin Khattab, melihat Abu Bakar Siddiq membawa seluruh hartanya, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan bisa mendahului, menyaingi Abu Bakar Siddiq pada sesuatu apapun selamanya. Ngaku Umar bin Khattab. Tapi pelajarannya bukan di situ. Pelajarannya bukan pada kalahnya Umar bin Khattab, bukan. Ingat itu baik-baik. Nanti saya akan sebutkan. Saya akan sebutkan riwayat yang kedua. Lihat baik-baik. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku bersama beliau Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sal tu'ta. Saat itu aku sedang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ini kejadiannya di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang berzikir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa arwahuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan karena berzikir, "Sal tu'ta," wahai Abdullah bin Mas'ud, minta, kamu akan dikasih. Doa, kamu akan dikasih. Karena amalanmu tersebut, doa, kamu akan dikasih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Tapi aku enggak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud? Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, kamu akan dikasih. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Berdoalah, kamu akan dikasih. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar, Abu Bakar As-Siddiq menghampiri beliau, tergopoh-gopoh menghampiri Abdullah bin Mas'ud. Kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kepada beliau. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengabarkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa yang terjadi? Thumma atani Umar fa akhbarani bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Abu Bakar pergi, datang Umar juga memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan para pemirsa paham ceritanya. Ya. Datang Umar. Wah, seakan-akan berkata begini, datang Umar kemudian radhiyallahu anhu mendatangi membawa kabar tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada engkau wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa mintalah, doalah, kamu akan dikasih. Doamu akan dikabulkan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qad sabaqaka ilaiha Abu Bakrin. Wahai Umar, mohon maaf, Abu Bakar sudah dahulu memberitahuku lebih dahulu dibandingkan engkau. Subhanallah, lihat, dalam perihal seperti itu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan ingat para pemirsa yang dirahmati Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu membuat hati kita tulus, murni. Yang diharap hanya Allah, bukan pujian manusia, apalagi hanya secuil harta. Ya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ketika itu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaihi innahu kana sabbaqan lil khairat." Tidak pernah kami, Abu Bakar dan Umar, berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali Abu Bakar mendahuluiku kepada kebaikan tersebut. Sesungguhnya beliau adalah penyaing di dalam kebaikan. Subhanallah. Yang yang menjadi pemikiran di sini, menjadi pelajaran menarik, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Ustadz Profesor Doktor Guru Besar Masjid Nabawi Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhailah Hafizahullah Ta'ala. Yang menjadi pemikiran di sini adalah, lihat, meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah menang melawan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi apa yang terjadi? Sejarah Allah dan hikmah, sejarah yang diciptakan, yang tercipta, dan hikmah yang Allah ciptakan, dan takdir yang Allah takdirkan, apa yang terjadi? Akhirnya, kata orang Jawa, nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katut ikut dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setiap disebutkan Abu Bakar wa Umar. Lihat ini saja hadis yang terjadi. Marrabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, kemudian Abu Bakar dan Umar. Gara-gara kenapa? Umar bin Khattab menyaingi kawannya dalam kebaikan. Ya? Perhatikan di sini, yang penting bukan menang kalah, tetapi yang penting adalah saling menyaingi dalam kebaikan. Niscaya Anda akan ikut dalam kebaikan tersebut. Lihat yang terjadi. Tatkala di atas gunung Uhud. Tatkala di atas gunung Uhud, apa yang terjadi pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi gunung waktu itu ada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ya. Lihat, kemana-mana bersama. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Gara-gara Umar bin Khattab ingin menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan. Dan itu adalah as-sifat al-asil, sifat yang sangat utama dari seorang beriman dan bertakwa. Menyaingi kawan, tapi bukan dalam perkara dunia yang hina dina, bukan dalam perkara jabatan, tapi dalam perkara agama, dalam perkara akhirah, dalam perkara amal saleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pemandangan menarik juga, dan ini dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Hayl. Beliau mengatakan, subhanallah, lihat Imam Bukhari ketika menulis Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah Al-Bukhari, ketika menulis kitabnya Al-Jami'ul Musnad As-Sahih, yang akhirnya dikenal dengan As-Sahihul Bukhari, beliau disaingi oleh siapa? Muslim bin Abdullah bin Muslim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Akhirnya orang mengenal apa? Rawahul Bukhariyu wa Muslimun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ya, maka bahkan disebutkan muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan, disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka saingi kawan di dalam amalan akhirat, saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Lihat sholat wajibnya, lihat puasa wajibnya, lihat baca Qur'annya, lihat baktinya kepada orang tua, lihat sedekahnya, lihat sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Dia lebih penyabar, dia lebih ini, dia lebih ini, dia lebih ini. Bukan lihat rumahnya, mobilnya, hartanya. Saingi dalam kebaikan. Saingi kawanmu dalam kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ulama, seorang dari alim ulama yang sangat luar biasa ini. Beliau yang khidmat terhadap ilmu beliau siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Akhirnya yang terkenal Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, saling menyaingi dalam kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti makhluk-makhluk terkutuk, Qarun, Fir'aun, kemudian siapa? Orang-orang musyrik Arab yang saling menyaingi di dalam perkara dunia, tapi jadilah orang-orang yang seperti Abu Bakar dan Umar, Bukhari dan Muslim, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas nasihat dan motivasi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk fastabiqul khairat, untuk saling berlomba dalam kebaikan sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bersoal jawab untuk bertanya secara langsung melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0813177-6543 atau 0819896543 sebagaimana yang kami tulis di monitor Anda semua. Silakan yang pertama via telepon. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz di siang yang berbahagia ini. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau menanya bagaimana kalau kita terima kawan yang beriman, kita imannya bertambah. Ibu, maaf, Ibu, suaranya tidak begitu jelas kami terima, Bu. Bagaimana, Bu, bisa diulang kembali? Kita kan ada teman. Kadang ada teman dadang, ada teman yang biasa. Tapi kalau kita ketemu teman yang ada, kita ini kadang. Halo, Ibu. Mohon maaf, karena suara yang tidak begitu jelas kami terima. Kami pending telepon dari Ibu, kami akan coba angkat di belakang Ibu untuk Anda yang akan bertanya. Dan mungkin Ibu bisa beralih ke tempat lain agar bisa mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik. Silakan kami coba sapa kembali di 0218236543. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Iya. Kami tanyakan, Pak Ustaz. Iya, silakan Bapak. Sebelumnya dikecilkan volume radio atau televisinya, Bapak. Ada feedback yang cukup mengganggu, Pak. Silakan. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau tanya, Ustaz, bagaimana ketentuannya kalau umpamanya apabila ibu saya mau menikah lagi, apakah besok di akhirat dia akan bertemu dengan ayah saya? Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas interaksinya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bertemu jika kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ya, tentunya akan bertemu jika kedua-duanya masuk ke dalam surga. Lalu Ustaz, mungkin di balik pertanyaan ini ada sesuatu yang mengganjal hati bagi si penanya. Kalau ibu ingin menikah lagi dengan suami yang baru, otomatis nanti di akhirat dia akan bersama suami yang terakhir. Lalu apakah dia tidak akan bertemu dengan bapak, tidak akan kumpul? Maka ketahui baik-baik bahwasanya di surga tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kemarahan, kedengkian, hasad, iri, capek, letih, tidak ada. Semuanya kesenangan, semuanya kebahagiaan, semuanya kenikmatan. Tidak ada seseorang yang sedih, kemudian gelisah, resah di surga. Ya, wallahu alam. Nah, atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya. Silakan untuk yang kedua, kami angkat kembali di 0218236543 dan kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan dan tema yang Ustaz sampaikan di siang hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak atau Ibu? Deni di Padang. Ya, silakan Pak Deni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya kan udah sering dengar kan bahwa setiap kita bersalah, sampai setiap dosa-dosa kita yang ada berhubungan dengan manusia itu harus diselesaikan dulu. Atau pada hutang, atau kita menzolomi orang itu, atau kita kita berdagang kita tipu gitu. Yeah. Nah, terus pertanyaan sekarang kan, ini kan ya saya kan dulu ya mungkin lah, mungkin ada lah berbuat itu, tapi gimana caranya sekarang Ustaz? Orang itu mungkin saya udah nggak tahu lagi ya, terus apa terus terus gimana ya, terus saya susah lah gitu caranya mau. Yeah. Ya, terus apakah ya. Boleh ya, apakah boleh kita hitung-hitung aja uangnya berapa yang sudah kita zalimi itu kita infakkan atas nama dia, dia itu boleh nggak gitu? Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin mengingatkan dulu tentang kezaliman terhadap manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah." Satu kezaliman akan menjadi kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Artinya, seseorang yang di hari kiamat semestinya dia mendapatkan cahaya dan sangat memerlukan cahaya di hari kiamat, maka akibat kezaliman yang dia lakukan kepada manusia, maka ini membuat dia akhirnya mendapatkan kegelapan. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat li akhihi madlamatun falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa la dirham." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap diri terhadap saudaranya di dalam suatu perkara atau dalam harta, min ardhin aw syai, falyatahallal minhu al-yawm, baik dalam harga diri ataupun sesuatu apapun, maka minta halal hari ini sebelum terjadi tidak ada emas dan perak untuk menggantinya. Maka hak-hak manusia, kata para ulama, al-huquq bainal adamiyyin mabniyatun 'alal mushahah, hak-hak antar manusia dibangun di antara sesama manusia di atas saling meminta nanti pada hari kiamat, ya. Semuanya ingin masuk surga dan semuanya ingin mendapatkan, kalau begitu semuanya memerlukan pahala, sedangkan bisa dia bisa dapat pahala dari orang-orang yang pernah mendzaliminya. Maka tidak akan pernah ada di hari kiamat saling memaafkan, tidak ada. Maka minta halallah pada hari ini. Dan perhatikan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dhanb illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang akan diampuni dosanya. Kecuali hutang tidak diampuni. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya fihi dalil. Di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil bahwa al-huquq bainal adamiyyin la tukaffar bil a'mal as-salihah. Hak yang terjadi antar sesama manusia, kezaliman satu dengan yang lainnya, itu tidak akan dihapuskan dosanya dengan amal saleh. Jadi ketika sholat menghapuskan dosa, sholat kepada sholat menghapuskan dosa, puasa kepada puasa menghapuskan dosa, itu bukan dosa-dosa yang terjadi antar sesama manusia. Itu dosa antar manusia dengan Allah. Adapun dosa sesama manusia harus minta halal. Ini harus diperhatikan. Oleh karenanya, kalau Bapak tadi bertanya bagaimana sekarang saya tidak tahu di mana dia berada, sedangkan saya punya tanggungan kepada dia, maka cari keluarganya, cari orangnya, cari keluarganya, berusaha semaksimal mungkin sebelum kita akhirnya memutuskan nanti untuk solusi yang kedua. Cari dulu orangnya, cari dulu keluarganya, cari dulu kerabatnya, sehingga kita bisa mengembalikan uang tersebut, walau kepada kerabatnya. Kemudian yang kalau seandainya orang tersebut sudah ternyata kita sudah cari, kemudian tidak mendapati, akhirnya kita bisa bersedekah atas nama si fulan, kemudian kita bisa banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk si fulan tersebut. Mudah-mudahan apa yang terjadi antara kita dengan dia di hari kiamat, dia akan menurunkan hak-haknya terhadap kita. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi kita atau anak kita mengikuti perlombaan dalam bidang keunggulan ilmu agama atau membaca Al-Quran atau hafalan Al-Quran agar menjadi motivasi bagi kita atau anak kita di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kullun bihasabi niyatih. Setiap yang melakukan seperti ini sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya apa? Misalkan mengikuti musabaqah tilawatil Quran, perlombaan bagus membaca Al-Quran atau musafaqah hifzul Quran, perlombaan hafalan Quran. Niatnya apa? Apakah untuk menghafal firman-firman Allah ataukah beribadah dengan membaca Al-Quran tersebut, ataukah niatnya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan penghargaan? Maka tergantung niatnya. Seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Naam. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya. Ada saudara Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa iri yang diperbolehkan kepada saudara kita adalah iri dalam kebaikan. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, bagaimanakah kiatnya agar hal tersebut tidak menjadi kedengkian? Karena sering saya rasakan bahwa ada perasaan kebaikan tersebut pergi atau hilang dari teman atau saudara kita yang lain, dan kebaikan itu hanya berada pada kita saja. Apakah ini dibolehkan, dan bagaimana kiat untuk tetap terhindar dari kedengkian terhadap kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita atau rekan kita? Terima kasih, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fithnain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta, kemudian dengan harta tersebut dia menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rajulun, seseorang yang diberikan ilmu, dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini iri yang disebut dengan ghibtah, yaitu iri untuk bisa beramal saleh sebagaimana dia bisa beramal saleh. Ini diperbolehkan, tidak mengapa. Yang diharamkan adalah hasad dalam perkara tamanni zawalin ni'matin lil ghair, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat seseorang dari orang lain. Nah, ini hasad yang diharamkan. Dan biasanya hasad seperti ini tidak pada ilmu, tidak pada harta, tetapi hasad seperti ini pada harta, pada kemewahan dunia, kemilaunya harta dan semisalnya. Ya. Jadi itu yang diharamkan. Adapun seseorang iri tatkala orang lain kok bisa beramal sedangkan saya belum bisa beramal, namanya ghibtah, agar seseorang akhirnya tasabuq bil khairat, agar seseorang akhirnya tolong-menolong di dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kita, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Hanya satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan. Saingi kawanmu dalam kebaikan, meskipun kamu ternyata kalah dalam menyainginya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.